Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada bab pertama dalam mukaddimah. Berhubungan dengan masalah apa, Ismail? Bab pertama ini. Wajibnya mengambil periwayatan dari seorang yang terpercaya. Nah, mengambil riwayat dari thiqat dan meninggalkan riwayat dari para pendusta. Nah, setelah kita lewati kemarin, pada beberapa kalimat yang ringkas dari Imam Muslim, ikhwan, beliau mengisyaratkan bahwasanya suatu hadis bisa dikatakan sahih apabila terpenuhi dua syarat pokok. Apa itu? Endak kasha kasikohan perawi-perawinya. Yang kedua, keistiqomahan matan. Ya, matannya lurus, matannya tidak menyelisihi. Baik. Kemudian boleh isyaratkan juga bahwasanya orang-orang yang ditolak riwayatnya, nah, dalam perkataan beliau ini ada berapa macam yang tidak boleh untuk apa mengambil riwayat darinya. Indak Iqbal, dua, yaitu orang yang tertuduh dengan kedustaan, yang kedua ahli bid'ah yang membangkang, al-mu'anid minal mubtadi'in. Minal mubtadi'ah. Baik. Mu'anid yang dimaksud di sini apa maksudnya? Yang dimaksud dengan mu'anid di sini. Masih Iqbal? Yang bagaimana mu'anid? Nah, yang terang-terangan di atas kebid'ahannya dan menyeru manusia untuk melakukan kebid'ahan atau dengan istilah lain da'i kepada bid'ah. Nah, di sini kita bahas pada pertemuan yang lalu, ikhwan, tentang hukum periwayatan dari ahli bid'ah. Yang terjadi khilaf kuat di kalangan para imam. Tapi kesimpulan tentang masalah ini bagaimana hukum periwayatan dari ahli bid'ah? Indak Rifki. Boleh mengambilnya selama dia bukan da'i kepada kebid'ahan. Kalau dia da'i maka tidak boleh. Ada yang kurang apa? Tidak. Nah, intinya karena riwayat itu bergantung pada apa? Pada kejujuran, pada sidq. Nah, makanya ketika diketahui perawi ini adalah jujur, ya, sidq pada apa yang dikhabarkan. Nah, dan memang benar dalam periwayatan, maka diterima. Diterima khabarnya. Baik. Seperti misalnya, para imam mengambil riwayat dari seorang khariji, seorang khawarij, siapa? Imran Ibn Hittan. Karena dia dikenal jujur. Bahkan memang orang khawarij berlebih-lebihan dalam masalah ini, ya tidak. Tidak berani dusta. Nah, cuman harus kita bedakan. Nah, hal ini berhubungan dengan masalah periwayatan. Adapun pada zaman sekarang, ikhwan, berhubungan dengan masalah mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Nah, kita tidak butuh. Nah, tidak butuh secara mutlak. Nah, kenapa? Karena apa-apa yang ada pada ahli sunnah sudah cukup. Nah, berbeda dengan masa-masa saat itu ketika khawatir, ketika ada suatu riwayat tidak diambil, maka khawatir ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak sampai kepada umat. Maka dikedepankan maslahah tersebut daripada kemadharatan mengambil riwayat dari mubtadi'ah. Tapi sekarang kita lanjutkan. Setelah Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ikhwan, beberapa dalil bahwasanya dalam masalah periwayatan seorang hendaknya betul-betul mengambil dari apa? Dari orang-orang yang dikenal kelurusan dalam periwayatan dan bukan pendusta serta bukan ahli bid'ah yang mu'anid. Di antara dalil pokok dalam masalah ini apa? Hendak Abu Muhammad. Pada surat Al-Hujurat. Apa itu? Indak Umar. Naam, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Perintah untuk tabayyun. Naam, apabila datang seorang fasik membawa khabar. Ayat yang lain apa? Indak Abu Zaid. Apa? Berhubungan dengan harus selektif mengambil khabar. Disebutkan oleh Imam Muslim 3 ayat. Belum. Baru 1 ayat. Baik. Kita lanjutkan berarti. Berhubungan dengan ayat di surat Al-Hujurat, ikhwan, ini dalil pokok. Nah, yang zahir untuk seseorang melakukan tasabbut ketika datang seorang fasik membawa khabar. Kemudian waqala jalla sana'u mimman tardawna minasy syuhada. Dari orang-orang yang kalian ridhai dari kalangan para saksi. Taib. Nah, jumlah ini, ikhwan, mimman tardawna minasy syuhada, ini bi mahalli raf'in sebagai sifat untuk apa? Rajulin wa mar'atain. Fa rajulu wa mar'atani mimman tardawna minasy syuhada. Ya. Satu orang laki-laki dan dua wanita dari mereka-mereka yang kalian rindai untuk menjadi saksi. Naam. Baik. Menunjukkan bahwasanya saksi ya dalam masalah syahadah dipersyaratkan mereka orang-orang yang jalan hidupnya apa? Marli, ya. Yaitu jalan hidup yang lurus, bukan mereka para pendusta atau orang-orang pelaku-pelaku kebid'ahan. Orang-orang yang dikenal jujur. Ayat yang ketiga, waqala 'azza wa jalla wa asyhidu dawai 'adlin minkum. Dan persaksikanlah kepada dua orang yang memiliki keadilan di antara kalian. Dawai. Naam. Musanna yang diidhafahkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika mau mempersaksikan tentang permasalahan apa? Permasalahan rajaah, permasalahan rujuk. Rujuknya seorang laki-laki dari tolaknya. untuk apa? Dipersaksikan kepada kedua orang yang apa? Dua orang yang adil. Taib. Wa asyhadu dzawai adlin minkum. Nah, ayat-ayat ini, akhwat, berhubungan dengan permasalahan syahadah dan sebagiannya dalam riwayat. Imam Muslim rahimahullahu taala berdalil bahwasanya mengambil riwayat harus dari orang-orang yang dikenal sidqnya, dikenal adalahnya, dan kalau datang dari orang yang fasik harus tabayyun. Dengan apa? Dengan ayat-ayat tentang masalah syahadah. Karena memang antara syahadah dan riwayah ada hubungan erat, ikhwan. Ada hubungan erat. Baik. Makanya Imam Muslim rahimahullahu taala setelahnya memberikan penjelasan fadalla bima dzakarna min hadhihi al-ay anna khabar al-fasiqi saqitun ghairu maqbul. Maka dengan apa-apa yang telah kami sebutkan dari ayat-ayat menunjukkan bahwasanya khabarnya seorang fasik itu sakit. Ya, khabarnya apa? Gugur, tidak diterima. Sakitun, jatuh. Ya, tidak diangkat khabarnya. Ghairu maqbul, tidak diterima. Wa anna syahadata ghairil adli mardudah. Dan juga menunjukkan bahwasanya persaksian selain orang yang memiliki keadilan, memiliki adalah, itu apa? Tertolak. Makanya dipersyaratkan wa asyhadu dzawai adlin minkum. Juga apa? Mimman tardawna minasyuhada. Wal khabaru wa in faraka ma'nahu ma'na syahadati fi ba'dil wujuh. Faqad yajtami'ani fi a'dhami ma'anihima. Dan khabar walaupun berbeda, ya, maknanya dengan makna syahadah, makna saksi pada sebagian sisi, tapi apa? Keduanya telah bergabung pada mayoritas makna-makna dari keduanya. Maksudnya apa? Beliau ingin memberikan tanbih bahwasanya antara khabar dan syahadah ini dua perkara yang memang pada sebagian perkara berbeda, tapi pada mayoritas perkaranya sama. Paham? Mayoritas hukum berhubungan dengan keduanya, khabar dan syahadah. Idh kana khabarul fasiki ghaira maqbulin inda ahlil ilmi kama anna syahadatahu mardudatun inda jami'ihim. Ini yang ingin diambil oleh Imam Muslim. Sisi kesamaannya, bahwasanya nah, sama-sama dalam masalah khabar dan masalah saksi, ya, persaksian itu harus diambil dari apa? Orang yang terpercaya, paham? Jadi berarti dalam masalah ini boleh berdalil dengan dalil-dalil tentang saksi, paham? Sebab khabar seorang fasik tidak diterima di sisi ahli ilm sebagaimana persaksian seorang yang fasik ditolak di sisi keseluruhan ahli ilmi. Naam. Wadallati sunnatu ala nafyi riwayatil munkari minal akhbar. Kanahwi dalalatil qur'ani ala nafyi khabaril fasiki. Dan sunnah telah menunjukkan tentang apa? Peniadaan riwayat mungkar, ya, dari riwayat-riwayat yang ada, seperti penunjukan Al-Qur'an untuk apa? Menolak khabar dari seorang yang fasik. Wa huwa al-atharul masyhuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah atsar yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Ada dua cara, ikhwan fillah, pengharakatan pada sebagian riwayat. Nah, di sini khabar yang dimaksudkan adalah siapa saja yang menyampaikan suatu hadis dariku dengan hadis yang terlihat itu adalah dusta, maka sungguh dia adalah apa? Ahadul kadzibin, salah seorang dari para pendusta. Pada sebagian naskah bahwa ahadul kadzibain. Nah, yaitu salah satu dari dua pendusta, tapi nah dengan bentuk jamak mudzakkar salim itu lebih jelas. Nah, di sini akhwan Imam Muslim menegaskan bahwasanya nah masalah persaksian dan masalah periwayatan itu ada sisi kesamaan, yaitu dari sisi apa? Pengambilannya, diambil dari siapa. Nah, sebagai faedah akhwan disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam syarahnya, beliau mengatakan setelah menyebutkan perkataan Imam Muslim wal khabar fa in faraqa ma'nahu ma'na syahada ila akhirih, beliau katakan ma ahsana qaula Muslim hadza, betapa bagusnya perkataan Muslim ini, wa abyanahu fid dalalati ala kathrati ilmihi wa quwwati fiqhi, dan betapa jelasnya untuk menunjukkan tentang banyaknya ilmu Imam Muslim dan kuatnya fikih beliau. Dengan kalimat yang ringkas yang beliau bawakan, Qadhi Iyad mengatakan fa'lam anna syahadata wal khabara yajtami'ani 'indana fi khamsati ahwal wa yaftariqani fi khamsati ahwal. Nah, ini yang faedah yang ingin ditambahkan. Ketahuilah bahwasanya persaksian dan khabar itu bergabung di sisi kami pada lima kondisi dan berbeda pada lima kondisi. Yang diingat-ingat, akhwat. Sekarang fal khamsatul jami'ah laha, sekarang apa? Lima kondisi yang di situ sama antara khabar dan syahadah. Khabar itu hubungannya dengan riwayat, syahadah itu maksudnya dalam masalah persaksian, paham? Menjadi saksi. Nah, itu kedua-duanya memiliki hukum yang sama pada lima hal, akhwan. Nah, kata Qadhi Iyad, fal khamsatul jami'atu laha al-aqlu. Pertama apa? Sama-sama dipersyaratkan berakal. Khabar harus dari orang berakal. Saksi juga dari orang berakal. Tidak boleh orang gemblung, orang gila untuk jadikan saksi. Nah, wal bulu, ya, baligh. Wal Islam, yang ketiga harus Islam. Yang keempat wal adalah, orangnya memiliki keadilan. Dan yang dimaksud dengan adalah di sini qanifillah, yaitu man ghalaba alaihi ta'ah, yaitu siapa saja yang ketaatan mendominasi, maka itulah seorang dikatakan apa? Memiliki adalah. Ketaatan pada orang tersebut mendominasi. Bukan berarti kemudian seorang tidak boleh terjatuh dalam dosa sama sekali baru dikatakan memiliki adalah. Siapa yang bisa? Tapi ketika seorang yang dominan adalah ketaatan, maka itulah orang yang memiliki adalah. Kemudian yang kelima, waldabtul khabari awis syahadah hiyanas sama' wal ada'. Yaitu betul-betul enam menguasai khabar tersebut atau persaksian tersebut ketika mendengar dan ketika menyampaikan. Jadi mau jadi saksi ya harus dobet, yang dipersaksikan itu jelas. Karena terkadang seorang jujur tapi ketika mau bersaksi tidak ingat, lupa atau masih ragu-ragu. Nah, ini tidak betul. Ya, yang keempat sama-sama apa? Harus memiliki dobet. Ya, dobtul khabar awis syahadah hina sama' walad, ketika mendengarnya pertama kali, ya, dan ketika mau menyampaikannya. Ketika menyampaikannya matbut, ya, juga dia betul-betul apa, menguasai apa yang mau diriwayatkan atau apa yang mau dipersaksikan. Baik. Kapan saja, ikhwan, hilang salah satu dari lima hal ini, maka apa? Maka khabar seseorang tidak diterima, demikian pula persyahadatan seorang tidak diterima. Ini lima hal yang khabar dan syahadah dan memiliki hukum sama padanya. Kemudian wa ammal khamsatul lati yaftariqani fiha, adapun lima hal yang khabar dan syahadah berbeda padanya. Yang pertama fal hurriyah. Yang pertama adalah apa? Dari sisi hurriyah. Nah, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan orang merdeka. Taib, karena apa? Antara khabar dan syahadah berbeda di sini hukumnya. Kalau persaksian, ya, menjadi saksi dipersyaratkan merdeka atau enggak? Hah? Untuk syahadah. Hah? Syahadah dipersyaratkan orang yang merdeka. Nah, orang yang merdeka, karena kalau budak, nah, dia cenderung namanya budak, dia akan harta milik apa? Milik tuannya. Paham? Harta milik tuannya. Maka sangat diduga ya kuat bahwasanya dia akan membela tuannya. Nah, dan budak ya, banyak bisa dibeli, wong. Tubuhnya aja bisa dibeli. Nah, dia bisa, dia ibarat barang, apalagi persaksiannya. Maka dipersaksikan, dipersyaratkan hurriyah. Sedangkan khabar enggak. Kemudian yang kedua, wadzukurah. Ya, dipersyaratkan apa? Kelelakian. Nah, harus apa? Dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah apa? Masalah syahadah. Dalam saksi, nah, asalnya persyahadatan seorang laki-laki seimbang dengan apa? Dua orang perempuan. Bahkan pada beberapa kondisi, ikhwan, nah, persaksian perempuan tidak diterima sama sekali pada masalah tersebut. Baik. Pada masalah tersebut. Kemudian yang keberapa? Wal adad. Yang ketiga al adad yang menjadi perbedaan. Kalau khabar tidak dipersyaratkan jumlah minimal dua. Tak. Satu orang menyampaikan khabar diterima kalau memang khabarnya benar. Paham? Dia memang menguasai, menguasai apa yang dikhabarkan dan dia orang yang jujur, maka diterima khabar wahid. Nah, kalau seandainya khabar dari satu orang tidak diterima, tentunya tidak akan gugur. Tidak akan gugur hujah dengan diutusnya seorang Rasul. Paham? Allah mengutus pada setiap umat satu orang Rasul. Ini khabar wahid. Nah, berarti harus yang diutus minimal dua misalnya, atau tiga. Kalau seandainya mengikuti madhab Mu'tazilah. Khabar wahid, khabar ahad tidak diterima. Ini untuk khabar satu orang saja cukup kalau memang dia jujur. Berbeda dengan syahadah, persaksian. Kalau persaksian ini ada beberapa jumlah-jumlah tertentu. Misalnya dalam apa? Persaksian secara umum, ya. Misalnya apa? Dalam pernikahan, saksinya berapa? Dua, ya kan? Saksinya dua. Atau dalam hal yang lain yang dipersyaratkan empat, misalnya apa? Masalah apa? Perzinaan. Bersaksi melihat seorang berzina. Ini minimal empat orang yang bersaksi. Kalau kurang dari empat, maka tiga orang kok bersaksi, maka dicambuk 80 kali. Tadi misalnya berangkat, sudah yuk kita bersaksi empat orang, sudah sepakat. Sampai di pengadilan, yang satu mundur. Saya tidak berani. Nah, yang tiga ini sudah terlanjur bersaksi. Yang tiga dicambuk 80 kali. Kemudian, mura'atul ahliyah. wal adawah. Yang keempat apa? Mura'atul ahliyah, yaitu memperhatikan dari sisi keahlian. Dari sisi keahlian. Memang dia pantas tidak bersaksi dalam masalah itu. Karena apa? Ya saksi, mempersaksikan sesuatu ya yang memang dia menguasai masalah itu, paham? Makanya dalam banyak pengadilan ikhwan didatangkan apa? Saksi ahli. Saksi ahli dalam masalah tersebut. Ya. Nah ini pentingnya dalam masalah persaksian memperhatikan ahliyah, ya, kemampuan, keahlian. Baik. Berbeda dengan khabar. Khabar yang penting apa? Jujur. Walaupun tidak paham, ikhwan. Walaupun tidak paham, tapi kalau dia mampu menyampaikan sebagaimana yang dia dengar persis, maka diterima khabarnya, paham. Nah, yang penting dalam masalah khabar, dia dhabt, menguasai betul apa yang dikhabarkan dari sisi tunaikan sebagaimana dia dengar. Misalnya seorang menyampaikan khabar, tadi saya mendengar, nah, ada tsunami misalnya, ada tsunami di Aceh. Nah, padahal dia tidak tahu tsunami itu apa, dikiranya mungkin makanan atau apa. Tapi dia yang penting tadi dengar berita ada tsunami di Aceh, dia sampaikan. Nah, dan menyampaikan sesuai dengan berita, maka diterima tidak? Diterima. Berbeda dengan apa? Bersaksi, Evan. Persaksian. Ya, persaksian ya betul-betul hendaknya diperhatikan dari sisi ahliyah, dari sisi keahlian. Ya, dari sisi keahlian. Kemudian wal adawah diperhatikan, ada enggak permusuhan antara apa? Orang tersebut dengan yang apa? Yang bersaksi. Kalau diduga ada permusuhan, maka apa? Persaksiannya enggak diterima secara mutlak. Dalam artian enggak diterima 100% karena khawatir nanti apa? Dia bersaksi dengan apa? Persaksian yang apa? Yang palsu. Sehingga seorang hakim ketika menerima persaksian seperti ini, memperhatikan ada tidak permusuhan antara dia dengan yang dipersaksikan. Kemudian ditambahkan, ikhwan, dari perbedaan tersebut. Nah, berarti yang keenam. Ya juzu akhdul hujrah ala riwayah bikhilafi ada isyahadah. Nah, boleh untuk mengambil bayaran dari apa suatu riwayat. Meriwayatkan, ikhwan, nah, sesuatu boleh mengambil bayaran. Walaupun tentunya seseorang akan lebih utama seandainya tidak mengambil bayaran sedikit pun, tapi kalau seandainya mengambil bayaran boleh. Tidak berdosa. Berbeda dengan syahadah, dengan saksi. Kalau saksi itu tidak boleh mengambil bayaran. Nah, kalau mau bersaksi ya, bersaksi tidak boleh mengambil bayaran. Sudah bersaksi tak saya kasih 61 juta gitu. Ini datang kecaman keras, ancaman di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Nah, kecuali apabila apa butuh untuk biaya kendaraan. Ini boleh. Saya mau bersaksi, tapi nah, saya tidak punya kendaraan. Biaya ke pengadilan ya ditanggung siapa misalnya? Orang jauh misalnya. Pengadilannya di Jawa misalnya, orangnya sudah di Sulawesi. Misalnya. Disuruh bersaksi. Saya siap bersaksi, cuman kalau suruh berangkat sendiri ya tidak punya duit. Ya, minta untuk uang untuk apa? Untuk perjalanan ini diperbolehkan. Tapi kalau untuk gaji, untuk apa, bayaran atas saksi yang dia ungkapkan ini haram. Kemudian yang juga perlu diketahui, bagus ini perbedaannya, yaitu idza rawa syai'an tsumma raja'anhu saqata wa la yu'malu bih bi khilafi ruju' an syahadati ba'dal hukmi. Ya, apabila seseorang meriwayatkan sesuatu kemudian rujuk, aku enggak jadi itu, riwayat itu enggak jadi. Nah, saya rujuk dari riwayat tersebut. Ini apa? Maka jatuh akhwan, tidak diriwayatkan lagi darinya. Dan tidak diamalkan periwayatan tersebut, paham? Misalnya tadi aku meriwayatkan, oh sudah saya tarik, tidak jadi. Nah, karena mungkin dia ragu kah? Atau karena mungkin belum apa betul-betul dicek, akhirnya dia tarik lagi. Ini boleh. Berbeda dengan syahadah. Kalau saksi sudah dia ungkapkan, akhwan, ya, setelah ditetapkan hukum, tidak boleh ditarik lagi. Dan, taib, bikhilafi rujuk ani syahadah ba'dal hukmi. Kalau rujuk dari suatu persaksian setelah hukum ditetapkan, ini tidak boleh. Ya, kalau kamu sudah bersaksi, hukum sudah ditetapkan, baru kemudian, tidak jadilah. Kasihan teman orang itu. Akhirnya rujuk. Nah, ketika ditetapkan hukum misalnya. Nah, ini tidak boleh dalam permasalahan persaksian. Baik, ini beberapa tambahan berhubungan dengan perbedaan antara riwayat dan persaksian. Tapi yang pokok, lima yang disebutkan qadhiyah tadi, dan masih ada beberapa hal, tapi insya Allah itu cukup untuk diilmui. Baik. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihada subhanakallah muhamdik. Thank you.